pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 14 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Pemuda Barcelona gelar unjuk rasa di Simpang Tugu, Gunung Meriah. Tiga kecamatan di Gayolus belum terima Raskin jatah 3 bulan. Senin besok polisi terbitkan surat perintah penjemputan Habib Rizik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan perwakilan pemuda Barat Selatan Aceh atau Barsela yang berasal dari 8 kabupaten kota menggelar unjuk rasa di Simpang Tugu, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu pagi. Mereka menuntut pemerintah Aceh tidak menganaktirikan wilayah Barsela sehingga tertinggal dari daerah lain. Aksi pemuda Barsela diisi dengan orasi serta pembacaan deklarasi di Simpang Tugu, Gunung Meriah. Para pemuda yang tergabung dalam Forum Komunitas Muda Barat Selatan, KMBSA, berasal dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Kemudian berasal dari Abdia, Aceh Selatan, Simelu, Aceh Singkil, serta Kota Subul Salam. Ketua Umum Forum KMBSA, Fitria Dilanta, mengatakan pihaknya menyuarakan pembangunan di Pantai Barat Selatan Aceh yang masih tertinggal dari wilayah lain. Mereka juga menyesalkan karena tidak hadirnya satupun perwakilan pemerintah Aceh untuk mendengarkan aspirasi pemuda Barsela, sehingga dinilai pemerintah Aceh menganaktirikan wilayah Barsela. Dalam orasinya, pemuda Barsela meminta gubernur terpilih memasukkan tuntutan mereka dalam RPJM, antara lain pembangunan pustaka serta rumah sakit regional di Barat Selatan Aceh, pelebaran jalan nasional, pengawasan alat tangkap ikan dan terumbu karang, penertiban HGU dan pelaksanaan plasma, serta sejumlah tuntutan lainnya. Sudarlun, 3 dari 11 kecamatan di Gayolues belum menerima beras miskin gratis jatah 3 bulan. Penyaluran Raskin tersendat di gudang Bulog Sentang, Belang Kejeren disebabkan data penerima Raskin belum diterima pihak Bulog dari Pemkab setempat. Dari informasi yang diperoleh sebelumnya, Raskin jatah bulan Januari hingga Maret 2017 yang sempat menumpuk di gudang Bulog mencapai 466 ton lebih. Namun saat ini penyaluran Raskin di kabupaten itu sudah terrealisasi untuk 8 kecamatan. Sementara jatah Raskin untuk 3 kecamatan lagi belum disalurkan. Kepala Gudang Bulog Sentang Belang Kejeren Junaidi Abdillah mengatakan 3 kecamatan yang belum menerima Raskin yakni Belang Kejeren, Tripe Jaya, dan Dabun Gelang. Penyaluran Raskin tersendat karena belum adanya data penerima yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemkab sehingga stok Raskin masih menumpuk di gudang Bulog. Junaidi mengatakan jatah Raskin gratis jatah 3 bulan untuk 11 kecamatan di Gayolues sebanyak 371.925 ton. Bulog berharap Pemkab Gayolues segera mengirimkan data penerima Raskin untuk 3 kecamatan sehingga Raskin gratis triwulan pertama tahun ini untuk mereka bisa segera disalurkan. Sudarlun, nasib malang menimpa Intan Mutia, 22 tahun, warga Gampung Baru, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Pasca menghilang dari rumah, Jumat malam lalu, Intan ditemukan meninggal dunia. Jasad Intan ditemukan di dalam sumur tetangganya pada Sabtu siang kemarin. Kapolsek Simpang Ulim, Ibtu M. Daud, mengatakan mayat korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya Nur Aini saat hendak ke sumur di belakang rumah. Ketika Nur Aini menimba air, ia sontak melihat ada sosok mayat di dalam sumur. Nur Aini segera melaporkan kejadian ini kepada warga. Selanjutnya warga mengevakuasi mayat tersebut ke darat. Ternyata diketahui korban adalah Intan Mutia yang menghilang sejak Jumat malam lalu. tak ditemukan bekas kekerasan maupun penganiayaan di tubuh korban. Menurut pihak keluarga, korban memang mengalami gangguan jiwa. Bahkan sebelumnya pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat ke sumur, tapi berhasil dicegah. Jenazah korban telah dikebumikan di desa setempat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menyiapkan surat perintah penjemputan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab Senin 15 Mei besok. Tim pengacara Rizik menganggap hal itu adalah kewenangan penyidik kepolisian. Kapitra Ampera selaku kuasa hukum Rizik mengatakan penyidik punya kewenangan untuk membawa atau menjemput apabila dua kali panggilan tidak datang. Menurut Kapitra, Rizik sendiri saat ini masih berada di Malaysia. Saat ditanya apakah Rizik masih punya kesempatan untuk memenuhi panggilan tanpa harus dijemput polisi, Kapitra menjawab diplomatis. Rizik sudah dua kali tidak menghadiri panggilan polisi terkait kasus dugaan pornografi Balada Cinta Rizik. Kapitra menegaskan kliennya tetap korporatif. Adapun Rizik tidak datang memenuhi panggilan polisi untuk yang kedua kali di kasus dugaan pornografi tersebut karena ada alasan tertentu. Sudarlun, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar lebih dari 8 triliun rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 dan 14 yang disebut dengan THR untuk PNS. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR yang diperuntukkan kepada para PNS dilakukan tidak berbarengan. Menurutnya, hal ini disesuaikan dengan tujuan dari pemberian gaji tersebut. Untuk THR sendiri akan diberikan sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gaji ke-13 untuk membantu pendidikan anak memasuki tahun ajaran baru. Sementara untuk penetapan besaran per individu gaji ke-13 sendiri, ada usulan struktur yang baru yakni berdasarkan kinerja pegawai. Namun Askolani mengatakan hingga sampai saat ini usulan itu masih sebatas pembahasan. Sedangkan untuk THR sendiri, waktu yang disiapkan untuk pemberiannya yakni tanggal 27 Juni 2017. Namun tanggal tersebut masih perkiraan dan kemungkinan bisa berubah. Sudarlun, pemerintah diminta serius melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai upaya mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Adi Prayitno mengatakan pemerintah sejauh ini tidak terlihat melakukan pembinaan kepada ormas-ormas yang ada. Padahal dengan pembinaan inilah maka ormas-ormas yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat diminimalisir. Ia mengatakan adanya kasus pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia memperlihatkan pemerintah tidak melakukan upaya preventif dan terkesan tebang pilih. Menurutnya, jika HTI dinilai bertentangan sejak awal, sudah sejak awal pemerintah melakukan pembinaan. Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak hati-hati ini akan menimbulkan dampak yang buruk. Apalagi saat ini kondisi masyarakat masih terbelah pasca pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kemarin. Polemik di tengah masyarakat pun akan semakin menguat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore di Minggu 14 Mei 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.